Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 110. Zaman butuh gada halaman. Terusaken sifat-sifate para wali. Bahas para wali kesane ngerti bener wali ku sapa, wali ku ya apa. Nomor siji kersane kula sampean gak mengingkari wali. Muga nek mengingkari wali berarti musuhi wali, mengke musuhi Gusti Allah. Allah berjanji akan menghancurkan orang yang memusuhi wali. Nomor siji, nomor loro, supados kula njenengan punya rasa seneng, punya rasa cinta kepada wali. Kudawi kanjeng Nabi, yuksyarul mar'u ma'aman ahabba. Wong kuwi besok bakal dikumpulke ambek wong sing disenengi. Seneng para nabi bakal kumpul para nabi. Ditambahi seneng para wali bakal kumpul mbek para wali. Seneng para ulama bakal kumpul ambek para ulama. Iki nomor loro kesane gadah rasa demen. Nomor telu sik mboten ngaku-ngaku dadi wali. Kadah saat ini ngaku-ngaku dadi wali. Masya lesane gak ngaku dadi wali, terkadang rumangsa dadi wali. Sampai kadang macae koyok macae wali. Nah, banjur nomor papate kesane saged niru amale para wali. Niru kongkon pas meski ora kuat. Ya sing penting mirip-mirip. Kapane niru niku enten sambunge. Wong niru niku mboten mesti pas. Mboten mesti pas. Yo isi apik sing ditiru. Kaya listrik. Listrik iku nek saka pusate kabele gedhe. Sak driji-driji. Sing mlebu omah niki mun diplintir cilik-cilik. Sing mlebu teng lampu-lampu niki mun cilik-cilik. Tapi krono sik sambung niki sik saged murup. Niku oleh barokahe gredune listrik. Nggih, paling boten nggih nure wali niki mlebu teng kula njenengan walaupun cilik-cilik apine sik saged murup. Murup napa metu nure, nek nure niku mlebu mencintai Allah Subhanahu wa taala. man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wong sing serupa ambek kaum iku termasuk gulungane kaum. Kula jenengan niki nek kapan mengikuti ya para wali, mengikuti Rasulillah, mengikuti ulama. Niki masuk di dalam lingkup istifailah. Lingkup istifailah. Istifailah artosipun pilihane Allah. Sing masuk dalam pilihane Allah niku kanjeng Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Semuanya di surga. Summa awrasnal kitaban ladzina astofaina min ibadina. Banjur bakal tak warisno kitab Al-Qur'an. Tak warisno maring wong-wong sing tak pilih. Wong-wong sing tak pilih, dipilih Gusti Allah. Kapane mewarisi Quran berarti nggih gelem maca Quran. Nggih gelem ngamalno Quran. Gelem mempercayai Allah, gelem mencintai Allah, gelem demen ambek Rasulillah. Demen ambek wali-wali sing disayang Gusti Allah. Ya mbuh prosentasine sepira. Wong sing dipilih Allah niku enten sing sik dolimun linapsi. Faminhum dolimun linapsi. Ana wong sing sik dolimun linapsi. Tafsirane panjang dolimuli nafsih niki. Ge iku wong syariat. Wong syariat iku ya wong sing wis gelem nglakoni perintahe Allah, salate wis gelem, posone wis gelem, zakate wis gelem. Tapi isik kadang-kadang ya cek gelem maksiat. Dolimuli nafsi. Enten sing nafsiri wong amale isih krana harapan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Puncake selamat neraka mlebu swarga. Niku isih dolimuli nafsi. Dalam bahasa lain abid, dalam bahasa lain am, dalam bahasa lain ahli syariat. Wa minhum muqtashid, sebagian soko kaulaku sing tak pilih iki wong sing sedang. Wong sing sedang iku sebutane murid. Sebutane murid, sebutane wong ahli thariqah. Ku sing muktasid oleh ibadah wis ora krana imbalan surga, ora krana keselamatan neraka. Tujuane mung pengin parek Gusti Allah. Pengin wusul maring Gusti Allah. Banjur sing nomor akhir sing paling bagus, wa minhum sabiqum bil khairat. Iku wong sing disiki dengan amal-amal yang bagus. Niki wong ahli hakikat. Kenek disebut wong arif, wong sing ahli makrifat maring Allah. Kono wong ahli syariat, wong ahli thariqat, wong ahli hakikat ini tergabung di dalam lingkungan pilihane Gusti Allah. Jadi besok iku dawe kaya Nabi, kulluhum fil jannah. Semuanya itu di dalam surga. Di dalam surga. Ya mung derajate gak padha. Ya ana wong kulluhum fi Jakarta. Ya fi Jakarta, tapi ya ana sing ning isore jembatan. Ana sing omahe hanya satu lantai. Ana wong sing omahe dua lantai. Ana wong sing omahe sampai tujuh lantai. Ya padha ning swargane. Tapi kan untung ning swarga. Derajate ora apa padha. Iki kanjeng Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Niku dikutip kali Imam Syuhrawardi di dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Bapak niki paedahe kula sampeyan kabeh bahas jenenge wali. Cek niru, mbuh niru apa nih? Apa niru ibadai sing sergep, apa niru lumane, apa niru ikhlase? Kabeh niku dicekel wali nih. Iku terusno. Dawai An-Nasr Abadi wafat tahun 369 Hijrah. Utawi 979 Masehi. Dengan dawuh laisa lil auliya sualun inama wadzabul wal humul. Artinya para wali itu tidak pernah meminta. Wali ku mboten nate njaluk-njaluk. Jaluk Gusti Allah momon mboten napa malih jaluk sampean. Nenuk wali macak wali ku njaluk-njaluk ning sampean aja ngandel nek wali. Upama ya niku paling nyoba. Nyoba panjenengan. Wali niku tangane ngadeng ngoten pun sing dikarepno mun teko. Mboten nate njaluk-njaluk. Mereka hanya tunduk dan tawaduk. Hanya tunduk toh tawaduk datang Gusti Allah. Tunduk apa yang menjadi keputusan Allah. Ya mbok digawe wong sing kepenak tunduk. Digawe lahiri awake gak kepenak tunduk. Insyaallah para bapak enten wali niku sing jenenge sakit niku sampe gegere bolong. Masya Allah. Enten sing sakit niku sakit ambeien. Niku mboten ati lepas saking amben. Sampai ngisor niku ditadai. Enten sing digawe ngoten waline Allah. Enten wali niku sing kena penyakit lepra. Sampai pipine niku dilengi kumbang. Awake nggih dirubung set. Seti sampai rontok-rontok. Nanti Ibrahim bin Adam petuk wong koyok ngono. Ngono cik muni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sing sampean syukuri niku nopo wong kondisi sampean wis koyok ngono. Alhamdulillah sing dicupo Allah kok jasadku duduk imanku. Ini dicoba jasate. Terus bapak kata waline Allah ku sing sakit sampai buta. Enten sing sakit stroke niku nggih enten. Waline Allah masya Allah. Tapi selajen kaya apa isih tetep alhamdulillah, alhamdulillah. Mensyukuri sebab cobane Allah hanya sebatas jasmani. Boten sampai nyoboro. Coba jasmani ketok pak loro setruk. Jenenge jasmani. Be kena coba ambien jenenge jasmani, kena coba loro ginjal jenenge jasmani. Rohaniku biasanya wong gak paham. Kena coba rohaniku gak paham. Napa to yai kena coba rohaniku pacaran. Di pacaran ora. Iku coba iku. Iku duduk kenikmatan, coba iman. Gonceng-goncengan mek wong wedok dudu apa-apane. Neng pasar ngentit. Pedhok kanca jere utang jebule ngapus, ngapusi. Iki kabeh iki coba rohani. Sebab sing dicoba imane, nek imane runtuh panggonane mesti neraka. Nah, para bapak, dadi wali ku masuk kaya napa men meneng. Kok sampe ora njaluk mung tunduk, mung patuh, mung tawanduk sebab napa wali niki sampun jujur mapan wonten makom taslim lan makom tafwid. Sampun jujur di dalam mapan makom taslim lan makom tafwid. Makom taslim napa? Wis pasrah. Pasrah taslimiku tenang hati sebab rumangsa Allah wis ngerti. Apiku tenang, aku gak perlu njaluk, aku wis tenang, wong Allah wis ngerti kok. Nggih, bolak-balik sing kula contohno nalika Nabi Ibrahim diuncalaken teng alun-alun yang penuh dengan api. Sa'alun-alun dikebeki kayu bakar, disumet bareng wis murup Nabi Ibrahim diuncalno nganggo bandil pelek ning tengah-tengah. Oh, bapak, koyo ngono cobane wong dhuwur-dhuwur. Sama dicoba golek duwe angel ngono wis ngresula. Iku urung diuncalno ning geni durung. Masyaallah, dicoba warunge gak patek payu wis suudun wong gak karuan. Jare dipakri dire apa? Napa enten to yai sing lapor? Masyaallah. Anake ditakokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi. Napa to Bu anu yae jare anak kula dipageri. Sing mageri lho sapa? Kanteng sing mageri awake dhewe. Apa Judas? Dene iku ditakokno wong ditolak, nolak iku menghina. Nggih. Yeah. Niku biasane pembalasane nggih ngoten. Takokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi, pian tau nolak, nolake kasar, nolake menghina. Ya iku pagere. Kok nyono wong. Apa Kanjeng Nabi dawuh al jaza min jinsil amal. Al jaza pembalasan itu sejenis dengan perbuatan. Nek benku tau nulak wong secara kasar, bakal ya ditulak wong secara kasar. Iku jenenge al jaza min jinsil amal. Nyono wong pageri, pageri. Marung kula biyen mewaris lho yai, sakniki gak payu blas apa. Duka isuk-isuk mesti teng kembang telon ngarepe warung kula. Wong di kembang ku ben laris kok dadak. Ambune wangi kembang itu. Jadi dicoba kaya ngoten wali niku syukur mon alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Ibrahim diuncalno neng geni sambangi malaikat Jibril Ibrahim dalam kondisi koyok ngene sampean gak duwe hajat. Nek hajat sih gadah. Tapi gak teng sampean. Lah ning sapa? Gusti Allah. Nek hajat Gusti Allah ya nyuwuno, ndungono ning Gusti Allah mboten nganapa Allah wis ngerti kok njaluk-njaluk. Niki jenenge tidak pernah minta. Nggih. Waliku kata sing atine kaya atine Nabi Ibrahim. Tapi sing gandak-gandak noning hadis dawe ulama wong atine kaya atine Nabi Ibrahim niku sing kaya ngoten iki. Dhewe wis taslim nang Gusti Allah, wis taslim pasrah. Wong kuwi takkan wis tekan makom taslim iku wis gak atik njaluk. Taslim ku apa? Antaskuna bi ilmillah. Antak tafiya bi ilmillah. Sliramu wis nganggep cukup ambek oleh ngerti Gusti Allah. Wis cukup gak atik njaluk, wis cukup Allah wis ngerti kok. Nah, iki jenenge makom taslim. Makum tafid niku apa tafidku ar-ridho bi hukmillah. Ridho bi hukmillah rela legowo ambek apa sing dadi keputusane Allah. Ti wali iku munduki derajat riku, mulane wis gak tau njaluk. Nggih. Wali niku mun mboten ate njaluk, mboten ate nggih njaluk-njaluk teng Gusti Allah. Kecuali jaluk niku kanggo kepentingan umat. Nek pomo jaluk mboten kanggo kepentingan diri sendiri, mboten kanggo kepentingan umat. Nggih. Para bapak nggih termasuk sifate wali. Dengane dawuh malih nihayatul auliya bidayatul anbiya. Di perjalanan wali ku kados niku. Sing pertama para bapak nggih. Wali niku riyadhah ambek mujahadah. Nggih. Riyadhah mujahadah. Kula jenengan sing wis thariqah niku kebanyakan kalih niki dering terpenuhi. Nggih. Riyadhah kali mujahadah. Riyadhah melatih diri, melatih nafsu untuk terbiasa mengamalkan amalan-amalan yang dianggap berat menurut nafsu. Yo amal-amal sing dianggap berat menurut nafsu ku nopo? Niku dilatih. Sing dianggap berat menurut nafsu ku apa? Jamaah, ku biasane nafsu ku abot. Nggih, mboten. Jare sak temene salat jamaah ambek nenggulu'i beras saka truk digawa ning pabrik. Uto saka pabrik diwano trek sedino tek abot pundi Pak. Nenggulu beras niku lho kerja. Ambek salat jamaah ku sak temene abot pundi. Tapi nek nenggulu beras niku sedino tek niku kuat nek jamaah jare abot yai. Sing abot iku apane? Sing abot niku nafsu. Para bapak, iki termasuk napa sing abot ngelungno duit. Ngabot estu. Niki tugas saking Tulung Agung ahli thariqah niki supaya dadi donatur tetap semuanya saja. Nggih. Satu bulan minimal 10.000. Sing kuat ya 1.000.000. Sing kuat, ora kuat ya 10.000, 20.000. Ngono urung wae iku wis gremeng, Pak. Urung wae niku wis gremeng. Nggih. Lah 10.000 ku ning setahun wis pira? Lho ngono. Diitungno dipingno setahun. Masya Allah. Ini dilatih. Riyadhoku melatih nafsu supaya gelem nglakoni ibadah sing dianggep berat. Terutama siji uzlah, nomor loro meneng, nomor telu melek bengi, nomor papat luwe. Iki luwe. Wong ahli thariqah biyen niku gak mangan 3 dina ku biasa. Hitung dina biasa. Sabiasan asadiri tau mboten dahar 8 sasi. Wolung sasi niku sing ditarika sandiliyah. Bareng saiki sing melu lho dina mangan pisane sambat. Oh, kula Bapak. Syabdul Qadir Jailani ketika berguru datang Nabi Khidir di Persia. Wis kon ning kene wae 3 tahun. Ngono tak sambangi 1 tahun pisan. Dawe Nabi Khidir. Syabdul Qadir Jailani ya muneng ning Persia ngriku. Nggih mboten ngalih-ngalih. Setahun sing pertama niku dahar mboten ngunjuk. Dahare mboten oleh sing enak, mboten oleh tuku ning warung, kudu leles panganan sing dibuat. Pak. Panganane leles sing dibuat. Kaya anjing. Nggih. Di panas sing dibuat ni ku dileles apa kulite semongko, apa wong mangan sak bungkus gantek diuncalo. Ni ku sing didahar 1 tahun mboten atik munjuk. Tahun berikutnya ngombe tapi gak dahar blas. Ngombe ni kudu ngombe banyu kali. Masya Allah. 1 tahun berikutnya, tahun yang ketiga, mboten sare, mboten ngunjuk, mboten dahar. Oh, niku jenenge riyadhah. Ya, awake dhewe pancen bener, wis masuk thariqah bener, tapi sing niku dereng dilakoni. Kadang wiritane ya dinyang. Wiritan tok lho dinyang ya. Para Bapak. Nah, iki jenenge riyadhah. Riyadhah terus mujahadah. Mujahadah kuwi apa? Mujahadah iku intinya membersihkan jiwa atau hati dari sifat-sifat yang tercela. Menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat tercela maksiat. Sifat terpuji tobat. Sifat tercela bakhil, medit. Sifat terpuji loman. Sifat tercela wadob, muring-muringan. Sifat terpuji sabar. Sifat tercela riya ibadah gak krana Allah, sifat terpuji ikhlas. Sifat tercela rakus dunya, sifat terpuji qanaah driman. Sifat tercela rakus dunya, sifat nggih sing terpuji ngene ku sifat wirai. Yo, membersihkan hati dari sifat tercela, menghiasi dengan sifat terpuji. Ikulah jenenge mujahadah. Oh Bapak, mujahadah, mujahadah. Imam Suhrawardi dawuh. Wong kuwi nek wis nglakoni riyadhah mujahadah, maka akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Sesuatu ku apa jenenge hal. Hal kuwi apa? Hal iku kondisi rohani. Hal iku perilaku rohani. Dititeni, ditulisi, ben gak lali-lali wae. Nek perilaku cangkem jenenge pengucap. Nek perilaku gauta lahir jenenge perbuatan. Nek perilaku rohani jenenge hal. Nek perilaku rasa demen ambek Gusti Allah. Rasa rindu ambek Allah. Nggih rasa kangen ambe Allah. Rasa ayem ambe Allah. Iku jenenge hal. Imam Suhrawardi dawuh ahwal sing dadi istilah kaum sufi ini ada tiga. Ada tiga. Ahwal-ahwal halun halani ahwalun. Perilaku-perilaku rohani iku menurut istilah wong ahli tasawuf enten telu. Nomor siji al-muhadarah. Muhadarah. Nomor loro al-mukasyafah. Nomor telu al-musyahadah. Ku ahwal. Ahwale. Kaum sufi. Muhadarah ku artine apa? Muhadarah itu artine selalu hadir bersama Allah. Selalu hadir bersama Allah. Dia hadir bersama Allah. Allah hadir bersama dia. Apa artinya? Muhadarah. Kalau Bapak muhadarah itu wong duwe rumangsa. Dimanapun, kapanpun rumangsa selalu diawasi Gusti Allah. Mpun apa dereng rumangsa diawasi? Nun, kapan wong rumangsa diawasi Allahku jamaah yo rabot ora jamaah isin nambek Gusti Allah. Wong duwe urip, wong duwe kehidupan, duwe sesuatu kanggo kelestarian hidup. Digawe rupa ganteng, digawe rupa ayu, koyok ngono, rezeki disukupi, wong jamaah wae kok gak gelem isin nang Gusti Allah. Wong kapan suran duwe isin Masya Allah. Wis gak duwe rasa isin tinggal salat biasa. Salat ngawur biasa. Poso-poso ning pawon mokel ya biasa. Ora disit. Ora rumangsa diawasi Allah. Ora Bapak nyolong ya biasa, ngapusi biasa, korupsi biasa, nopo suap biasa, ngukumi gak adil biasa. Kenapa ora rumangsa diawasi Gusti? Bagus Pak, rumangsa diawasi ku bagus. Kapane pengen diawasi wong tuwa yo gak iso. Ngapen bengi ucelos tekan dindi, mosok wong tuwa kon ngawasi. Para bapak, biyen kon dikanca saka Jakarta. So, Masya Allah. Anake ben tambah pras iki kerasan. Mbak kok mbek bapake dijupuk. Di sekolahno ning Jakarta. Sekolah itu kok no sedan sing suwae si anyar. Digawane HP. HP nopo kangge ngontrol, bapak iku ngontrol terus. Lagu antar ngangge HP yang betul diaktif dia lagi betul kenek doa. Akhirnya terus putih kenek narkoba. Naudzubillah min. Gak iso kontrol, gak iso. Nek Gusti Allah apa ning dindia nok Gusti Allah. Betul badhe lepas. Ngene biyen. Asy Sahal bin Abdillah At-Tustari dilatih ambek paman adike ibuke dilatih awe cilik kongkon maca Allahumma i Allah bersama aku, Allah bersama aku. Tambah gede dilatih kongon mojo Allahu nadhirun ilayya Allah selalu memandang aku, Allah selalu memandang aku. Terus tambah gede mana ditambah satu kalimat lagi, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Para bapak, anak-anak muda, orang setengah umur, sudah umur tua, los pergaulan, los perbuatan. Ini kuncinya, karena tidak merasa diawasi Allah. Kuncinya di sini. Para bapak, nek merasa diawasi Allah, malu, takut. Nah, satu ahwal yang pertama, muhadharah selalu hadir ya, bersama Allah, lebih-lebih ketika sedang wirid, sedang melakukan sholat. Ku hadir bersama Allah. Muhadharah. Banjur nomor loro jenenge mukasyafah. Wong kapan muhadharah terus dibersihi. Para bapak, zikir itu punya cahaya yang luar biasa. Zikir. Eling Allah itu punya cahaya yang luar biasa. Tapi zikir itu punya cahaya yang luar biasa sehingga bisa memandang alam gaib jenenge mukasyafah. Ini kalau memang suwaida al-qalbi bersih. Suwaida itu hati yang paling dalam. Qalbi itu hati sing luar. Suweda itu sing paling dalam. Berbapak, ini hati sing paling dalam niku bersih. Bersih soko apa? Bersih soko demen dunyo. Bersih soko demen kedudukan. Bersih soko demen pujian. Bersih soko demen pengaruh. Bersih. Cahaya dikir itu masuk. Tapi kapane suwidak kolbi, jurune hati yang dalam sudah terisi itu semua. Ubud dunia, ubul mal, ubul jah, ubul pengaruh, ubul mahmadah, ubul pujian, dan lain-lain. Senang dihormati, senang dipuji. Iku wis bersarang ning swida al-qalbi, cahaya zikir akan masuk ora sida balik. Jere cahaya sudah penuh, enggak ada tempat balik. Ku hikam dawuh ngoten. Imam Ghazali nggih dawuh hakikat zikir. Zikir sing temenan ku jenenge hakikat zikir. Iku nek mlebu jroning swida al-qalbi, ati yang paling dalam, barang gaib apa wae ora ana sing ora ketok. Barang gaib ku ketok kabeh, ketok kabeh. Barang gaib napa malaikat ketok, napa iku setan ketok, napa widodari ketok, napa siksa kubur ketok. Apa sing dadi krenteke atine wong ketok, kabeh ketok. Iku jenenge mukasafah. Jenenge mukasafah. Tapi dereng sampe ndelok Gusti Allah sik dereng. Isin ndelok makhluke Gusti Allah di alam gaib. Ini mukasafah. Dan Imam Ghazali dawuh, nek lubuk hati itu sudah terisi dengan hubud dunia, hub pengaruh, seneng pujian, seneng harta, dan lain-lain. Iku para bapak, upama zikir siri, iku mung ora mlebu tekan jero, ning namung hadisu nafsin. Apa hadisu nafsin? Omongane nafsu. Ya bener, mlebune nafas muni Allah. Metune nafas jemune Allah, tapi mung omongane nafsu gak menjeru. Iku ning jaba hadis iku omongan. Saman sakit apa Pak? Omongan ning jero iki sakit mboten? Nun. Enek wong liwat wis rupane gak ganteng. Wis sendek katoke kaya rambutnya radi rambut, nanti rambutku disemir warna telu, wabang hijau dek kuning, nanti lanang-lanang aku melar, gedini koyok melari mengindia, masya Allah, hati sampean muni, dapur di koyok ngono kakean pola, itu jadi hati sunafsin. Nek mboten dicontohno sampean gak paham hadis nafsu niku apa. Gunemane nafsu. Ayo toh ganteng no pantes selek, wireng, rambut disemur ngono telu. Muni jerone iku. Ku jenenge hadis nafsu. Jadi mungkin juga zikir iku namung hadis nafsu, gunemane nafsu. Yo muni Allah Allah tapi gak menjeru. Kadang-kadang sing muni ku lesane tok, ora mlebu menjeru. Ora mlebu meneh menjeru, dateng lubuk ati lagi masih belum. Nek kapane para bapak namung hadisun nafsin, siji tidak bisa menjadi penyebab melihat alam gaib. Yang kedua tidak bisa mengusir setan. Kau nek jurune ati pancen dikir temenanku setan ora kuat. Ora kuat. Innahu laisa lahu sultanun alal ladina amanu وعلى ربهم يتوكلون. Setan iku gak duwe kemampuan nggodho wong sing amanu. Iman sing temenan. Wong sing iman temenan ku selalu berpikir eling Allah, eling Allah. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mau bertawakal, mau pasrah diri kepada Allah. Setan gak iso, nggodho gak iso. Para bapak, nek wong gampang digodhoyo salat. Yo ketok jamaah kok digodho kok sik gampang. Digodho wedok liya e kenek. Digodho dhuwit kenek. Digodho suap kenek. Digodho korupsi kenek. Kenapa? Gak zikir. Zikire gak menjeru, gak menjeru. Oh, bapak, guru kita yang kita ikuti Tulungagung ngerti nggih apa sing dilakoni murid ning omah ku weruh. Mulane nek sering sowan engko dituturi. Apa sing dadi karepe takokno yaene, mboten usah diucapno lisan meneng tok. Pengriku mengke mun dijawab. Siji nek sanes guru mursid kaya kulanku namung tukang ngomong duduk guru mursid sampe takon ngen kula ya kudu ngomong meneng tok kula nggih meneng. Loh para bapak nggih lu takon napa-napa nggih mendel mun dijawab kalih yaine. Nah niki jenenge tahu ya, apa yang ada baik di depannya apa di tempat yang jauh. Apa teng alam barzah, apa alam malakut. Kok ora bisa ngono? Sebab lubuk hati sudah terisi kepentingan-kepentingan dunia. Sudah terisi pengaruh-pengaruh kenikmatan dunia. Terus Imam Ghazali dawuh, ati kuwi kaya botol. Ati kuwi kaya botol. Nek botol kuwi kebak banyu, enek udara kate mlebu saged mboten? Balik udara balik. Botol kuwi kebak banyu, enten udara badhe mlebet mboten saged balik udarane. Begitu pula ati wis kebek nggih pengaruh-pengaruh duniawi wis masuk, cahaya zikir akan masuk tidak bisa balik. Nah, para bapak, pun yang kedua, yang ketiga musyahadah. Siji muhadharah, loro mukasyafah, nomor telu musyahadah. Musyahadah niki pol bapak sudah memandang Allah. Wis ndelok Gusti Allah. Tapi gak kena ditakokno kaya apa Gusti Allah ora kene. Allah kulam yuta kayyaf, tidak bisa ditanyakan bagaimana. Dadi ora kene takokno rupane apa Gusti Allah. Ora kene takokno jarake sepira. Ora kene takokno gedine sepira. Ora kene ditakokno nggih dhuwure sepira. Kaya wong nate nggih debatan kali kula. Dadi wong nek satu kudu mbayangno Gusti Allah. Lah bayane kaya apa? Allahu Akbar. Allah ku paling besar. Lah paling besar ku kaya apa? Ya pokoke luwih gedhe timbang menungsa, luwih gedhe timbang gajah, luwih gedhe timbang lek ora kingkong. Masa dibayangna oleh kaya kingkong ngono. Masyaallah, para bapak. Loh ku tambah syirik. Allah ku ganok jisime. Kapan ganok jisime? Ganok warnane. Ora ana volume. Gedene ora ana dhuure ora ana. Wong jenenge ganok jisine. Ora bapak, aja dianggep kaya kingkong. Ngono. Ana meneh jere salat erus mbayangne Gusti Allah lungguh kursi kaya ratu ning ngarep salate gak dadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora bapak nggih. Gusti Allah ora kaya ngono. Dia bisa memandang Allah. Lho sing bisa ngomong ngene iki mung wong sing wis tau diparingi pirsa. Maksud tau diparingi pirsa ini saja ora oleh ngomong. Nek sampe ngomong disembelih ambek fuqaha. Nggih mboten. Contohnya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Nggih, Baghdad disembelih pancung. Indonesia sesiti jenengan dipancung. Nggih. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dawuh ilmu kuku ana loro. Sing sitok tak wehno awakmu. Sing sitok ora. Nek sing sitok iku tak wehno awakmu, aku mbok sangka nyembah berhala. Guluku mbok sembelih. Ngene iki persoalan iki. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh ilmuku saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong. Nggih. Lek gambar nemu wong ilmu kudu kantong iki. Lek gambarno kersane gampang dipahami. Artinya dua macam. Sing sak kantong tak wehno awakmu, sing sak kantong ora. Nek sing sak kantong tak wehno awakmu, guluku mbok sembelih. Nggih. Kaya Husain bin Mansur Al-Allah. Ora bapak, niki barang sing rahasia musyahadah. Nah, wali-waliku sudah sampai pada makom itu. Jadi perjan wali sing koyok ngoteniku, nggih, jenenge puncak perjalanan wali itu adalah ibtidak perjalanan para nabi. Niku kula nyeritakno niku lho. Di puncak perjalanan wali itu masih permulaan perjalanan nabi. Tapi masih jauh, ambek nabi itu masih jauh. Kalau kapane nabi-nabi, ini adalah ucapannya menerima secara hadir. Dihadiri malaikat Jibril. Itu ilmunya. Hadir. Allah langsung memberi wahyu. Iku jenenge hadir. Nek kapan sindikin pengobati, itu adalah kalamnya. Kalamku ngendikane. Itu isyarat-isyarat yang diperoleh daripada musyahadah. Tambah kelu pekak mikir ngene iki. Wis pokok ngono ya wis. Dari musyahadah-musyahadah pada Allah kemudian ada pengertian. Nek wis ana pengertian, nek ngendikan isyarat aja ngomong jelas. Isyaratku soalnya takbir. Takbir itu ungkapan yang sejelas-jelasnya namanya takbir. Nek isyarat itu ungkapan yang tidak jelas tapi bisa dipahami. Isyarat. Kalau Bapak mun kula terusno. Sahal bin Abdillah At-Tustari lahir 200 Hijrah sampai 283 atau 815 Masehi, wafat tahun 890 Masehi, berkata, Al-Waliyu huwalladhi tawalat af'aluhu alal muwafaqah. Al-Waliyu huwa alladhi tawalat af'aluhu alal muwafaqah. Wali itu adalah orang yang semua perbuatannya selalu dalam nilai-nilai ibadah. Perbuatannya kuwabeh dalam nilai-nilai ibadah. Ora ono sing gak ibadah, wali ki nguyuh ibadah, ngengek ibadah, ambekan ibadah, ngunjuk ibadah, dahar ibadah, sare ibadah, kumpul bojo ibadah, metu teko omah ibadah, mlebu omah ibadah. Uabe ibadah. Niku perbuatane wali. Dan yang jangan ngaku wali ya kudu ngono. Nek belajar penggawene wali saged belajar. Riyadhah dilatih. Belajar supaya dadi ibadah kabeh piye. Yen budha ngaji sama niati, aku budha ngaji golek ilmu lillahi. Ilmu kera fardu. Ya boten. Thalabul ilmi fari ala kulli muslimin. Wis tuwek kok cek golek ilmu to ya. Ya biyen nek sik umur 5 tahun ilmu sampean ilmu mewarnai. Nggih mboten? Ditukokno buku duwe gambar, ditukokno nggih warna, mewarnai. Emang ki gedhe umur 6 tahun ilmu sampe nopo? Dibelajari maca sadat, dibelajari maca salat, selawat, dibelajari maca dongane salat. Umur 15 tahun terus sampai 20 tahun dibelajari dasar-dasar ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu apa. Nah, 20 tahun ke atas pendalaman ilmu niku. Nah, 30 tahun mendur ilmu hikmah. Ilmu hikmahku apa? Ilmu tasawuf. Ilmu sing manfaat. Ilmu manfaat itu apa? Ilmu sing digunakno takwa Allah. Ngendikane Sufyan As-Sauri. Ilmu sing digunakno pendekatan kepada Allah. Ngendikane Imam Malik. Ilmu sing dibarengi rasa takut kepada Allah. Dawe Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iku jenenge ilmu manfaat. Iku nawis 30 tahun munggah kudu belajar niku ilmu hikmah, ilmu kemarifatan, ilmu tasawuf. Wis umur 50 cek pancet. Nah, niku mulane thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Terus jangan ni dalil ngono ku dungerti artine apa kuwi. Golek ilmu mulai dari ayunan ibu sampai liang kubur nggih niku. Mane ajarane Kanjeng Nabi sampai umur 10 tahun kudu wis khatam Quran. 10 sampai 20 ilmu dasar-dasar sing penting ibadah dipen. Salate sing temenan, posone sing temenan, 20 sampai 30 pendalaman ilmu. 30 munggah mulai ilmu hikmah. Nah, para bapak, nek panjenengan kula njenengan belajar, belajari kaya wali. Nggih. Budal ngaji, niatono thalabul ilmi fardun lillahi taala. Nggih. Jenengan melangkah sikile ning gone bis, melangkah sikile ning gone kendaraan, melangkai sikil rumangsa aku bisa melangkah paringane Allah. Mudun saka kendaraan aku bisa mudun paringane Allah. Saka kendaraan bisa menuju masjid bisa mlaku paringane Allah. Bayu ning masjid ngrungokno ngaji, kupingku krungu paringane Allah. Mripatku bisa ndelok yai paringane Allah terus. Nggih. Terusno dhuwit ning sakku paringane Allah, cemplungno ning ngumplung ngono lho. Iki perintahe Gusti Allah, bareng pas tuno ora. Paringane Allah. Niki mengki sakit pak nggih, meneng kula sampeyan kabeh dadi ibadah, obah dadi ibadah. Mapan turu ngono aku tak turu. Maca syahadat, maca selawat, lajeng maca ayat kursi. Nggih, aku tak turu awakku ben sehat, nek sehat ben sregep ibadah, turune dadi ibadah. Apa meneh niat zikir? Aku mapan, aku niat zikir sampai esok maca syahadat, terus maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niati sampean turu sampai esok niku diniati maca zikir. Lah kok kira-kira tekan jam 11 turu belek gak ngilir belas. Ngilir subuh. Jadi mulai jam 11 sampai subuh niku ditulis maca zikir. Niki lho, Pak. Iki berarti obah iku dadi ibadah, turu dadi ibadah, mangan dadi ibadah. Awan-awan turu jam 11 kok ngantuk, penggawean wis rampung. Wis tak mapan turu. Jam 11 lodong kok jam 12 tangi ben jamaah duhur. Engko bengi ben iso tahajud. Saman dalu-dalu mangan yang ngono bar ngaji mampir warung. Aku tak marung bismillah niat sesuk poso. Besok gak sido poso. Besok oleh ganjaran ini niat. Iku jeneng niatul mukmin khairun min amalihi. Wong mukmin niat tok ku iso ana ganjarane. Nggih. Tanpa amal, tapi niati temenan, nggih. Udur gak sido nglakoni ganjaran. Nggih. Siji ambek poso tapi tanpa niat. Ora sah, nggih mboten. Amal tanpa niat ora sah, niat tanpa amal ana ganjarane. Niat. Ora bapak wong haji umroh niate salah utawa gak niat sah mboten? Tapi enten wong niate nemen, ya Allah Gusti, kula pengen paringi bondo sing cukup kangge haji. Nek sampun Gusti kula badhe haji. Klumpuk-klumpuk yo bar duwe azam yo celeng-celeng sedina 10.000, 5.000, 10.000, 5.000. Lah kok sampe matek gak iso haji. Benjing niku para bapak didudui bukune mbek Gusti Allah. Aja susah, aja kuatir. Ana godhang amalmu ora ana sing weruh. Malaikat yo gak weruh, kabeh makhluk gak weruh, godhang akeh. Mundi Gusti iki? Wah, mboten ati haji lho Gusti. Kok niki enten iki ganjarane haji kowe biyen duwe azam. Nek duwe bondo cukup haji, ape haji. Lakuk dilah sampai mati ora bisa haji. Wis tak tulis iki. Masyaallah. Panjenengan nggih niat mintono anak. Muga-muga anakku kuasa ning pondok, anakku gelem ngapalno Quran, nggih. Eh dibiayani temenan, nggih. Lho kok benjingku Pak nggih. Barang didudul catatan amal, didudukno. Jenganku gadah amal khataman Quran. Khataman sesasi ping telu, khatam ping telu. Gusti, klumbutan nanti gadah amal ini, Gusti, nopo malah kok sesasi ping telu. Klumbutan nanti Gusti setahun khatam itu nanti. Yopin minta no anak niatmu ngono, anakmu sendiri no khataman. Diparingi kalau bapak sing jenenge mahkota, mahkota piye mahkota raja ngoten nggih. Niku sinare mahkotaku lebih cemerlang daripada matahari. Masyaallah. Kelambi niku lebih mahal daripada dunia seisinya. Gusti kula kok diparingi kados ngoten. Niki mboten layak Gusti amal kula napa? Ora. Anakmu apal Quran. Nenek anak situ apal Quran kaya ngono, lha nek anak lima apal kabeh ya apa, Pak? Mulane saiki ku banggane kok SD unggulan. Baru SMP wis pacaran meteng nganggur. Masyaallah. Arek mondok dipoyoki, mondok ku besok nyambut gawe apa? Bapak jamak nyambut gawe apa? Mondok nyambut gawe apa besok? Sing dimplok apa? Ya Allah. Yen kok ngingeten Pak wis duwe bojo, kok tinggal mondok. Kok gak ada bojo kan wis sudah papat. Tinggal mondok sampai tahun 70 lagi dirame no. Angger wong ngoyoki wis ndek bojo, bojo bisa mbok ingoni kitab apa? Mbok dulang kitab apa? Wis ndek bojo cek mondok wae. Wong mendel mawon yo betekno besok aku yo ngono. Apa bapak? Dicekeli dawe gusal cekeli ya dunia ihdimi man hudamani wastahdimi man hudamaki dunyo ladenono wong sing ladeni aku dadekno pelayanmu wong sing ladeni awak awak para bapak nggih. Nah monggo panjenengan terus ngajine iki wis mapan turu niatono. Mangan yo niatono weruh banyu, banyuku sing gawe Allah. Tanganku kuat ngangkat sing gawe Allah. Tanganku kuat ngangkat tutupe sing gawe Allah. Ngangkat ning ngene cangkem sing gawe Allah. Cangkem bisa ngelek sing gawe Allah. Niku pun dikir terus. Ini namanya adalah semua perbuatan menjadi nilai. Nilai ibadah sakit kok, sakit kok, para bapak. Tapi tingkatannya orang iso punya tingkatannya para wali. Tapi itu bisa dipelajari. Para bapak Yahya bin Mu'ad, bapak tahun 250-258 Hijrah. Atau 872 Masehi berkata, Al-Waliyu la yuro'i wala yunafiku bama aqalla siddiqun mangkana hadha hulukuhu. Wali itu tidak pernah riak. Tidak pernah riak artinya tidak ingin dilihat masyarakat. Dan tidak pernah munafik. Sungguh sedikit orang yang jujur, yang seperti ini akhlaknya. Sungguh sedikit orang yang jujur, yang seperti ini akhlaknya. Loh Bapak, wali ku gak tahu munafik. Kalau sampai tahu munafik, mboten. Loh. Tahu mboten munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Berbapak, dawe kanjeng Nabi, wong jamaah ngeroso abut ini tidak ada kecuali orang munafik. Wis saiki delok awake dhewe ki abut kok gak jamaah, abut yai munafik. Ngono lho. Tidak ada yang merasa berat jamaah, merasa berat lakoni sholat kecuali orang munafik. Oh munafik, tidak pernah munafik. Lani para bapak, yeah, onok mengalih peke si jeneng ibnu Dafikir Aid. Darani Dafikir Aid itu soale dodolani glepung tiap riyoyo. Tiap riyoyo itu rak waya perpekan pak, waya gawe panganan, ku dodol glepung. Disebut Ibnu Dafikir Aid itu alim. Alim. Ngarani seorang wali jenenge Sayyid Ahmad Al-Badawi. Iku gak cocok lakoni ora koyok lakune kanjeng Nabi. Mboten termasuk wong sing lakoni sunati Rasulillah. Ketemu penwiswi Ibnu Dafikir pengen petuk Ahmad Al-Badawi arep dielingno. Soalnya Ahmad Al-Badawi itu gak tau ketok salat ning omah. Mboten nanti ketok jamaah teng omah. Ora bapak nek sampean duwe tangga ora tau ketok jamaah aja kesusu mbok lokno. Takono Gusti Allah iku salate ning ngendi? Mengerti takon tentang keluargane Mbah Yai Jalil santrine zaman tau pirsa Yai Jalil salat Jumatan mboten ate sumawet. Tapi setiap dina Jumat mesti mios mbuh ning ndi? Kae sing karo. Upamane darah Tulungagung kan wong Tulungagung sumarep. Umpama Jumatan ning Trenggalek wong Trenggalek kan sumarep. Kan pengikuti kata. Upama teng Blitar, teng Blitar rak sumarep. Upama ning Jombang, wong Jombang kan sumarep. Wis sumarep. Nggon sewu para bapak. Enten mengikuti Yai Jalil wong Perak ngriki sakniki mun sedo. Nggih. Biasane sok nguji Yai kula ngusit to riko buka tau Jumatan. Para bapak langsung jelek ning ngarepe nganggo jubah. Yai ku pas jelek ning ngarepe nganggo jubah. Aja disangka gak Jumatan gak salat. Dan iku dilokno kali Ibnu Dafikir Aid Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jangan kok mbetati salat. Lah mana namanya sunatu Rasulillah? Wis menengo. Kowe nek gak menengku glepomu dadi awu. Ngono. Ahmad Al-Badawi. Nggih, to didorong del puas. Duka teng pundi? Akhirnya para bapak mendarat ning Al-Jazirah. Al-Jazirah ku pulau-pulau yang luas tapi tidak ada penghuninya. Teng tengah-tengah pulau ku enten masjid, enten kubai. Tengah-tengah. Bingung niki Ibnu Dafikir Aid. Kelambine bantekan kono ku menyempit, menyempit, menyempit sampai gak iso ambekan. Hampir mati. Nggih. Akhirnya pertolongan datang Gusti Allah, rawuh Nabi Khidir. Wis gak apa-apa. Wali sing kaya Ahmad Abadawi ku aja sok ditentang. Wong kuwi ku ora kene ditentang. Oh, Bapak. Wis ngono. Engko menjelang asar teko dhisik ku iku masjid ana kubae. Lungguhane ngarepe lawan. Ahmad Abadawi ku setiap salat fardu iku mesti ngimami ning masjid kono. Sing jamaah wali-wali tok. Jamaah ning tambak beras gremeng. Lah iya to wis arepe khotbah wonge diitung dhisik ana wong 40 apa ora. Menoko salat ning ngene masjid-masjid nggih. Perumahan mosok adzan wis rampung rum teko. Iku nek delok ngono kan kudu gremeng atine. Dene jamaah mbek wali-wali tok ngono. Masyaallah. Akhire gandolono sarume ya. Jaluk ngapura. Nang sepura pengko bali. Kowe gak eruh saiki iki jenenge Jazirah mana gak eruh. Nggih. Oh, Bapak Barnoten gua doli melu jamasar, Barnoten serampat sarume di gua doli. Kau nyuwun ngapunten, ya wis. Didorong mana? Dorong, del. Pelak wis dengar peumai. Lu walina Allah kau yang ngono cutilo, no. Cutilo, no. Tolong Bapak. Tapi wali-wali ku gak tahu, nggih. Munafik gak tahu. Munafik, nggih. Sampe ditakoni sampean mbek Gusti demen wong apa? Nek muni ora kufur lho. Apa ku demen gak mbek Gusti Allah, nggih. Nek muni boten demen kula kufur. Nek demen kuwi goroh. Nek demenku mesti manut, nggih. Mesti taat. Wong dipanggil, nggih, sing ngandeng sampai serak-serak. Pagah ora teko ae, ngono kok demen. Demen wong semayan ambek Gusti Allah nek dhuwur saiki setengah rolas semayane. Oh setengah telu lagi salat kok. Nggih. Ngono ngaku demen. Lho Bapak. Ya takoni di menemu gak meneng wae. Meneng wae aja jawab. Ya jurung ati muni aku iman. Ki riya nggih mboten ate riya. Riya niku krana wong, krana wong. Mulane wali-wali iku biasane delik singitan. Nggih. Singitan. Singitan itu delik ora ketok nggih. Nek di amal-amal sing apik iku didelikno. Ya mboten ketok. Kuwatir ya. Ora munafik. Munafik niku napa to yae? Munafik iku lesane ambek atine ora padha. Nggih. Gunemane lesan ambek atine ora padha. Neng Tulungagung enek sisih kidul nemplek tembok sisih kidul biasakno kulinakno lakumu cocok ambek karepe atimu nggih biasakno kulinakno nggih lakumu cocok karo karepe atimu. Nggih, kulinakno pengucapmu kula tiru. Pengucapmu nggih padha karo karepe atimu. Muga nek pengucap gak padha mbek ati ku dadi munafik. Benduwino kaya-kaya awake dhewe munafik terus. Nggih. Tapi setiap salat mesti janji sumpah setia. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ku temenan tak? Temenan. Leku saben salat niku mesti janji sumpah setia. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Duh, lu wayahe salat kok jek ning warung. Wayahe jumatan kok jek ning pom bensin. Wayahe jumatan kok pengajian ning becak-becak. Iku jenenge munafik. Ucapan lisan tidak sesuai dengan perbuatan. Gak cocok kabeh jurune ati. Ora bapak wali iku gak tahu, ngono iku gak tahu itu pas. Nah, ngono bapak. Wali-wali ngoten niku Abu Ali Al-Jurjani dawuh. Nggih, iki mengke nggih pertemuan akan datang. Nggih. Muga-muga pengajian iki wau nggih kula sampeyan kabeh oleh barokahe para wali. Saged niru para wali walaupun mboten pas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa dina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa muhafati minal jifadi Rabbi fa'anfa'na Wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal kitabi Rabbi fahamna bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minarfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tarihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilaiya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi farbut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.